Ada orang yang yaitu levelnya kurang dari kita. Kata Rasulullah SAW, la tanzuru ila man faqakum walakin zuru ila man hu asfala minkum. Jangan kamu selalu melihat pada orang yang di atas kamu. Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Fa innahu ajdaru an la tazdari ni'matallahi 'alaikum. Yang demikian itu mencegah kamu untuk lupa, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jadi kalau kita lihat Ramadan itu mengajarkan ini. Makanya ada namanya belas kasih kepada orang yang miskin, ada memberi, ada sedekah, ada membantu fuqara, membantu masakin, betul tidak? Itu kan dididik pada bulan Ramadan. Kenapa? Watak dan karakter ini menjadi tidak ada. Yang ada adalah takabur, yang ada adalah premanisme tadi itu. Jadi ini adalah sebenarnya tidak ditanamkan oleh bulan Ramadan, tetapi itu adalah penyimpangan ya. Berikutnya adalah muasat ya. Muasat ya, di sini dipisahkan. Muasat itu maksudnya adalah solidaritas. Solidaritas. Masya Allah, ternyata begini rasanya jadi orang ya. Kalau lapar itu, betul tidak? Itu kan diajarkan bulan Ramadan. Bagi orang miskin sudah biasa lapar itu. Coba kita solidaritas dikit dengan orang yang biasa lapar. Nah, baru terasa ternyata tidak enak lapar itu. Nah, kalau kita ternyata tidak enak apabila lapar, maka coba kita solidar kepada orang yang selalu lapar dalam hidupnya. Itu ditanamkan dalam bulan Ramadan. Kenapa itu lewat? Seolah ini tidak membekas kepada kita. Padahal itu 30 hari diberi kesempatan kepada kita. Kemudian yang keenam adalah sabru wa tahammul. Sabar itu sabar, wa tahammul itu adalah tahan uji. Sabar walaupun terik panas menempa, kemudian haus ya. Sabar gitu. Walaupun dia harus bekerja, tahan uji, dia tidak mudah, tidak cengeng. Udah, lapar aja, makan aja deh. Dah, makan aja deh, buka aja. Tidak, tapi dia berusaha. Itu kan diajari 30 kali dalam 1 bulan. Kenapa kemudian menjadi tidak sabar, menjadi tergesa-gesa, menjadi tergopoh-gopoh? Itu adalah sebetulnya diajarkan oleh Ramadan. Berikutnya adalah qanaah ya. Diajarkan qanaah. Kalau kita dalam keadaan kurang, cukuplah dengan apa yang kita terima. Jangan selalu ingin sesuatu yang banyak. Belum tentu yang banyak itu adalah baik untuk kita. Kaya ujian, miskin juga ujian. Orang yang kaya belum tentu lulus dengan kayanya. Orang miskin juga belum tentu lulus dengan miskinnya. Yang harus disadari oleh dua-duanya adalah bahwa kaya dan miskin itu adalah ujian. Bagaimana kita bisa lulus keluar dari kaya dan miskin itu lalu menghadap Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diajarkan oleh Ramadan, qanaah dia. Qanaah ya sudah. Apalagi Rasul, apakah ada sesuatu ya Aisyah, hal indakum syai? Kamu punya sesuatu enggak? Katanya. Nah, ya Rasul. Kata Rasul, izan ana saim. Kalau gitu ya sudah, saya saum deh, begitu, betul tidak? Itu subhanallah, ini bagian dari apa yang harus menular kepada karakter dan watak kita. Orang apabila qanaah tidak akan rakus, tidak akan semua yang halal yang haram dia masukkan ke dalam rekeningnya. Ini menunjukkan rakus, dan ini adalah tentu tidak qanaah. Kalau orang qanaah itu sedikit halal itu adalah pemberian dari Allah, tidak boleh su'udzon kepada Allah SWT. Nikmati. Ini adalah qanaah, dan qanaah ini perlu dibahas. Berikutnya ukhuwah. Ramadan itu mengajarkan ukhuwah. Subhanallah para sekalian, apabila bulan Ramadan, subhanallah, datang ke masjid, masjid menjadi ramai, saling tersenyum, saling salaman, betul tidak? Saling kenal, saling ketemu. Itu pada bulan Ramadan. Bahkan mungkin orang yang pulang kampung identik sudah pulang kampung. Ya tidak, itu adalah persaudaraannya menjadi lebih bagus, bahwa antara lain bahwa mereka saling ketemu, satu nasab, satu karuhun, satu saudara, bapak, ibu, paman, bibi, ponakan, cucu, sepupu dan seterusnya. Itu adalah antara lain ketemu, dan karena itu ukhuwah ditanamkan. Berikutnya ibadah dan hubbul akhirah. Masya Allah. Ya tadi kan semua ibadah di sini, betul tidak? Nih. Ini kan ibadah semua. Dan ini adalah ada pada bulan Ramadan. Karena itu maka mestinya di luar Ramadan atau menjadi keseharian kita, kita itu adalah ibadah dan cinta terhadap akhirat. 10. Mengikis bakhil. Ramadan itu mengobati penyakit bakhil. Orang diajarkan bersedekah kok, betul Rasul mencontohkannya adalah banyak sedekah kok bulan Ramadan. Bahkan Rasul mengeluarkan zakat fitrah kepada Ramadan, betul tidak? Artinya adalah tidak boleh bakhil, harus dikeluarkan, harus dikeluarkan. Dan itu adalah agar kita tidak bakhil. Pada bulan Ramadan diajarkan tawadu. Tawadu tidak boleh karena menjadi orang kaya, tidak boleh berdampingan dengan orang miskin. Satu shof ya sama sajalah, betul tidak? Dia adalah misalnya mau tokoh masyarakat, mau pejabat, mau apa. Shof pertama adalah untuk orang yang datang pertama kali. Shof yang terakhir adalah untuk orang yang datang terlambat, betul tidak? Maka tidak boleh ada karena dia pejabat masuk di shof satu. Itu sebetulnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Sunnah Rasulnya itu adalah orang yang pertama kali datang, maka dia berhak di shof satu. Orang yang paling terlambat masbuk, ya paling belakang, betul tidak? Masa masbuk pengen di depan. Jadi ini adalah diajarkan oleh Ramadan supaya kita tawadu. Tidak boleh ada ingin bawa tarafu. Kebalikan dari tawadu adalah tarafu. Tarafu itu adalah saya lebih tinggi, saya lebih besar, saya lebih terhormat. Tidak ada dalam bulan Ramadan, dan itu diajarkan pada bulan Ramadan. Berikutnya 12, Quran dan jalan hidup. Untuk apa? Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, tentu untuk apa? Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Mana ini? Karakter ini kok menjadikan Quran yang kita baca harus kita daburi, lalu dijadikan selalu sebagai pedoman dan kompas kita dalam seluruh sisi kehidupan kita. Ini kok tidak tertanam? Mana ini karakter ini? Betul tidak? Watak dan sifat ini mana? Padahal Ramadan kita banyakkan baca Quran. Mana kok kita tidak menjadikan Quran sebagai pedoman? Ini adalah berarti terjadi lagi penyimpangan karakter dari yang semestinya. Berikutnya jihad dan perjuangan. Wah, tidak bisa disangkal. Perang Badar itu bulan Ramadan. Berbagai peperangan dalam Islam dari mulai zaman Rasul sampai setelah Rasul itu adalah meninggal, Ramadan yang selalu jadi momentum peperangan itu. Jadi kaum muslimin mestinya pada bulan Ramadan itu bahas tentang al-jihad fi sabilillah, sehingga punya gairah bahwa dia hidup dunia ini tidak hanya sekedar Quran, zikir, sedekah, shaum, tapi juga ada upaya mempertahankan, melawan dan membela Islam dan kaum muslimin. Itu ada pada bulan Ramadan dan tertanam, terbiasa pada bulan Ramadan. Dan itu apabila tidak, ya salah. Berarti penyimpangan watak, gitu kan. Jadi ini adalah 13. Berikutnya khalwat dan munajat. Ya, ini melalui itikaf para sekalian. Khalwat dan munajat itu adalah ada pada bulan Ramadan. Itikaf kita sendiri, ya Allah, kau Maha tahu bahwa aku ini banyak dosa, banyak kurang dan seterusnya. Ya Allah ampuni aku, ya Allah hapuskan dosaku. Betul? Itu kan munajat pada Allah SWT. Ya Allah, aku banyak kebutuhan. Engkau Maha kaya, berikan padaku, penuhi kebutuhanku ya Allah. Itu disampaikan oleh kita sepenuh selama kita itikaf. Subhanallah. Itu ada pada bulan Ramadan. Mestinya ini menjadi biasa juga, tetapi ternyata watak ini mungkin bisa jadi terjadi pada bulan Ramadan, bahkan mungkin di bulan Ramadan saja tidak terjadi. Kemudian berikutnya adalah 15, keagungan dan syiar, ya. Masya Allah, bulan Ramadan, bulan syiar. Betul tidak? Ramai di mana-mana, sholat tarawih, orang warawiri, mondar-mandir kemana, ke masjid, tarawih, besok kuliah duha, besok idul fitri, betul? Ramai. Betapa agungnya Allah SWT mensiarkan semua ini. Nah, para sekalian, mungkin sebagai tambahan adalah bahwa Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita untuk tunduk, ya, tunduk kepada Allah SWT. Bahwa sebenarnya karena sikap tunduk itu maka kita mau saum, mau untuk iktikaf, mau untuk sedekah, mau untuk zakat. Kenapa? Karena kita tunduk pada Allah SWT. Berikutnya adalah disiplin. Subhanallah, kalau jam sekian harus tidak boleh makan dan minum, jam sekian boleh baru makan dan minum, ada waktu jelas, betul tidak? Jam sekian sholat, jam sekian taraweh, jam sekian sholat subuh, jam sekian. Subhanallah, begitu tertibnya, begitu disiplinnya kaum muslimin. Kemudian ada namanya adalah pengendalian emosi. Tidak boleh amarah, emosi kemudian kita umbar pada bulan Ramadan, pada saat apalagi sedang saum. Ini adalah dikembangkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian memberi manfaat pada orang lain. Itu juga adalah dikembangkan oleh bulan Ramadan. Apa yang kita punya? Apa yang kita bisa beri? Apa yang kita bisa sumbangkan? Manfaat apa yang kita bisa berikan pada orang lain? Itu adalah dicontohkan oleh Rasul pada bulan Ramadan. Kemudian menghapus dosa, bukan menambah dosa. Kata Rasulullah SAW, Ramadan salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ilal ramadan mukaffirat. Salat ke salat, jumat ke jumat, ramadan ke ramadan itu menghapus dosa. Jadi jangan menambah dosa. Ya, oleh karena itu Ramadan harus dijadikan sebagai momentum untuk menghapus dosa. Dan terakhir adalah menunaikan amanah. Zakat itu benar sekalian yang harus kita tunaikan pada bulan Ramadan, apakah zakat fitrah ataukah zakat mal, itu adalah sampel bahwa Allah mendidik kepada kita supaya menunaikan amanah. Itu amanah dari Allah untuk fuqara masakin, untuk 8 asnaf yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah. Jangan diumpat, karena itulah milik orang, tunaikan. Makanya wa tu'ti az-zakah. Tu'ti itu bukan tu'ati. Kalau tu'ati itu artinya adalah memberi, tapi ini adalah tu'ti. Kalau tu'ti berarti dia adalah menunaikan. Berarti kalau menunaikan berarti bukan punya dia, tetapi punya Allah SWT, hak yang Allah berikan untuk mereka para fakir miskin. Dan karena itu, maka para sekalian, ini adalah yang harus mestinya disadari oleh kita sekalian. Karena itu, zakat mestinya adalah harus memberikan kepada kita warna bahwa dari Ramadan melalui zakat itu adalah seperti itu. Masih banyak para sekalian, berikutnya adalah penyebab. Kenapa Ramadan itu kok mandul? Betul? Harusnya kan 21 itu tertanam, betul tidak? 1, 2, 3, 4 sampai 21 ini karakter dan sifat dan watak positif yang ditumbuhkan, dikembangkan, dibangun pada bulan Ramadan. Kalau bangsa kita ini menyerap 21 saja dari bulan Ramadan ini, wah, subur makmur gemah ripah loh jinawi sebetulnya, betul? Tetapi karena tidak, maka berarti Ramadan masih ternyata dianggap sesuatu barang yang mandul, belum bisa menghasilkan karakter. Apa sebabnya? Ya satu, krisis iman dan ilmu. Ilmunya kurang, imannya letoy. Akhirnya apa? Wah, jangankan mencapai tujuan, ya, menyentuh apa yang semestinya saja adalah susah. Rutinitas kesibukan dunia enggak ada para sekalian. Coba kita apa belum Ramadan? Tanggal 1 Ramadan sama tanggal sekian Ramadan sama dengan hari ini. Macetnya sama, hausnya sama, kerjanya sama. Bahkan dalam perusahaan-perusahaan tertentu menjelang Ramadan produksi dan order semakin meningkat, akhirnya semakin porsir, betul tidak? Karena semakin porsir akhirnya semakin capek, semakin capek, semakin makruh, akhirnya bukan optimal tapi malah batal begitu. Jadi ini adalah masalah. Tidak kondusif, ya bagaimana mau kondusif? Tadi, jadi Ramadan itu adalah harusnya membentuk, tetapi justru adalah karena tidak kondusif maka menjadi mandul. Watak itu tidak tumbuh dalam diri setiap kita, ya, karena itu kondusif itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Nah, terakhir adalah agar Ramadan berdampak pada pembentukan karakter dan watak, gimana caranya? Nah, ini harusnya dimiliki, ya. Ini terakhir. Jadi harus ada himmah, punya kemauan yang besar, harus introspeksi. Sekarang mumpung kita belum masuk Ramadan, harus introspeksi. Ramadan yang lalu seperti apa sih prestasi kita? Sudah belum membekas? Kalau belum, kenapa sih sebabnya? Introspeksi, ada perenungan. Harus ada pembekalan. Bekalkan, diberi pembekalan sehingga orang menjelang Ramadan tahu ilmunya, apa yang harus dikerjakan. Ada penyegaran, sudah tahu, tapi kan karena setahun sekali bisa jadi lupa, betul tidak? Karena itu di-recharging kembali, ilmunya disegarkan. Atau diingatkan, terutama diingatkan nih para sekalian, peringatan terus-menerus, tidak boleh bosan. Ya jamaah, ya jamaah, ya jamaah. Nah, ini adalah diingatkan terus bahwa Ramadan itu adalah maksudnya untuk ini, bukan hanya sekedar ritual ibadahnya saja, tapi hikmah yang terkandung di dalamnya harus selalu diingatkan sehingga kita adalah bisa menjangkau apa yang menjadi target dan tujuan atau sasaran dari Ramadan itu sendiri. Pengkondisian tadi kan kurang kondusif, ya harus dikondisikan.